Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Rabi'in Tsani 1442 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 15 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya man ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terkait dengan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinu an-nasiha. Ketika At-Tamim Ad-Dari dan yang bersama beliau menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, liman ya Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Begitu pula karena Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan secara global makna dari an-nasihatu lillah wan-nasihatu li kitabihi wan-nasihatu li rasulihi alaihi salatu wassalam, yang maknanya masing-masing terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim, hak-hak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quranul Karim harus kita senantiasa baca, harus kita senantiasa ikuti bimbingan-bimbingannya. Firman-firman Allah jalla wa ala harus kita imani, itu merupakan kalam, bukanlah makhluk. Begitu pula ketika kita memiliki keyakinan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu-satunya qudwah yang bisa menyelamatkan kehidupan seorang manusia sampai menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai menuju kepada syurga Allah jalla jalaluh. Begitu pula ketika kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula ketika kita senantiasa membela apabila beliau dihinakan, apabila beliau dipojokkan, apabila ada tuduhan-tuduhan dusta yang sampai kepada nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna dari an-nasihatu li rasulihi. Dan sedikit kita melanjutkan makna dari an-nasihatu li rasulihi ini dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Kemarin beliau sempat menjelaskan bahwa kita senantiasa membela sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semasa hidupnya beliau dan sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Semasa hidupnya beliau tidak bisa kita lakukan, yang bisa melakukannya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena merekalah yang mendapatkan kesempatan untuk bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka yang mendapatkan karunia, kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa bergabung pada generasi terbaik, menimba ilmu secara langsung dari sumbernya. Maka ini mereka yang mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Wa amma ba'da wafatihi, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, adapun setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, fal'inayatu bitalabi sunnatihi. Maka kita harus senantiasa memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Talabu sunnatihi. Mencari, menggali, memahami apa yang ada dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang senantiasa beliau wariskan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'at tabi'in dan yang seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, wal bahthu an akhlaqihi wa adabihi, dan senantiasa mempelajari, senantiasa menelaah lebih dalam bagaimana akhlak-akhlak dan adab-adab yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Budi pekerti yang paling luhur, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah jalla wa ala. Sungguh engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam berada pada posisi budi pekerti yang paling luhur. Akhlak karimah. Karena memang itu merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bukan dituntut hanya sekedar untuk membaca, hanya mendengarkan kisah demi kisah, tapi kita juga dituntut untuk bisa mempraktekkan, merealisasikan budi pekerti yang luhur yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita mau sedikit melihat sejarah yang ada semasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum diangkat sebagai seorang rasul, belum diangkat sebagai seorang nabi oleh Allah jalla wa ala, masih manusia biasa. Belum terjadi yang namanya penurunan wahyu, belum terjadi malaikat Jibril yang diutus kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tanda-tanda kenabian yang lainnya, belum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuamalah kepada bangsa Quraisy yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan amanah oleh Khadijah ibnu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardaha untuk menjalankan harta yang dimiliki oleh Khadijah. Maka ketika muamalah tersebut terjadi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul dan seorang nabi, beliau sudah dikenal sebagai Siddiq. Beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin. Sudah dikenal sebagai seorang yang penuh dengan kejujuran, penuh amanah. Ini sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditambah lagi ketika risalah al-Islam, ditambah lagi ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, maka seperti ayat yang telah kita baca tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, ditambah lagi kemuliaan akhlak beliau, ditambah lagi luhurnya budi pekerti yang ada di sisi beliau. Dan ketika kita benar-benar menjadi orang-orang yang harus i'rab, orang-orang yang harus benar-benar melihat ketika ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipojokkan, ketika ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijadikan sebagai sesuatu bahan candaan. I'radu amman yadinu bi khilafi sunnatihi, artinya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ghadabu ala man dayya'aha li atharati dunya, dan kita pun harus benar-benar marah kepada orang-orang yang memanfaatkan, kepada orang-orang yang memanfaatkan apa yang ada di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li athratid dunya, untuk kepentingan duniawinya. Banyak sekarang yang memanfaatkan agama Islam, memanfaatkan agama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tujuannya apa? bi'aradin minad dunya. Yang dia inginkan adalah perkara-perkara duniawi, na'udzubillah min dzalik. Wa in kana mutadayyinan biha. Walaupun orang tersebut, walaupun pihak tersebut, walaupun organisasi tersebut adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, orang yang menisbahkan dirinya sedang mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap kita tidak bisa bertoleransi kepada orang-orang yang menghinakan ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasallam, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila akhiri maqal rahimahullahu ta'ala. Sampai akhir dari apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, ikhwati fillah yara'akumullah, yang terkait dengan an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat yang ditujukan kepada a'immah, penguasa, pemerintah, kaum muslimin. Di sini, seperti yang sudah kita tahu, bahwasanya a'immatul muslimin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ulama, dan yang kedua adalah al-umara. Ini namanya a'immah al-muslimin, dan dua-duanya berhak untuk mendapatkan nasihat demi nasihat. Jangan artinya seorang alim min ulama'il muslimin adalah seorang yang suci. Jangan dianggap alim min ulama'il muslimin adalah seorang yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, kekeliruan, dan yang lainnya. La. Mereka pun terjatuh pada kesalahan-kesalahan. Mereka pun jatuh kepada dosa demi dosa. Mereka pun jatuh kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Oleh karenanya, lafad ad-dinun nasihah juga berlaku untuk mereka para al-ulama. Begitu pula para umara, penguasa, pemerintah kaum muslimin yang sah, yang adab-adabnya bi'idnillahi ta'ala akan dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi alaihi rahmatullah, dengan menukilkan ucapan a'immatus salaf, di antaranya adalah al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dan yang selain beliau. Adapun terkait makna yang pertama, terkait dengan nasihat yang kita tujukan kepada a'immatul muslimin dengan makna yang pertama, yaitu para ulama. Para al-ulama dinukilkan oleh al-imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dari ucapan al-imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Waqad yata'awwalu dhalika 'ala al-a'immati alladhina hum ulama'ud din, wa anna min nasihatihim qabulu ma rawawhu wa taqliduhum fil ahkami wa ihsanu dhanni bihim. Intaha kalamuhu rahimahullah. Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah mengatakan, waqad yata'awwalu dhalika 'ala al-a'immati alladhina hum ulama'uddin. Makna dari a'immatul muslimin yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun bisa ditafsirkan dengan tafsir bahwa mereka adalah para ulama, bukan hanya penguasa, bukan hanya pemerintah. Sama seperti apa yang telah kita dapati dari tafsir a'immah al-mufassirin ketika menukilkan ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan kepada para ulil amr. Maka ulil amr pun terbagi menjadi dua. Tafsir yang pertama dikatakan mereka adalah para ulama, begitu pula tafsir yang kedua mereka adalah para umara. Al-ulama wal-umara. Begitu pula terkait dengan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Maka disebutkan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'atahu al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, wa anna min nasihatihim, terkait dengan tafsir yang menunjukkan bahwa a'immatul muslimin adalah dari kalangan al-ulama, atau ucapan beliau ulama'uddin. Apa maknanya? Maknanya kata beliau, min nasihatihim, nasihat yang ditujukan untuk mereka adalah qabulu ma rawauhu, menerima apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan tentang ilmu-ilmu warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita menerima. Ini bentuk dari nasihat. Ini bentuk dari an-nasihah lil ulama. Sama seperti pembahasan an-nasihatu lillah wa li kitabihi wa li rasulihi, apakah sosok Allah jalla wa ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, Alkitab Al-Qur'anul Karim, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus mendapatkan nasihat dari kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini? Oh, bukan demikian makna hadisnya yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka demikian pula ketika ini ditujukan kepada para ulama yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, makna nasihatu lil ulama atau li ulama iddin, yang pertama adalah qabulu ma rawahu, menerima apa yang mereka ajarkan. Yang kedua kata beliau, taqliduhum fil ahkam, mengikuti mereka dari hukum-hukum syariat yang telah ada. Mereka otomatis akan mengarahkan, ini perbuatan yang halal, ini perbuatan yang haram. Mereka memiliki fatwa, ini dibolehkan, itu tidak dibolehkan. Itu harus kita ikuti. Begitu pula yang terakhir kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, wa ihsanudzanni bihim, dan berhusnudzan, berbaik sangka kepada mereka para al-ulama. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ini terkait dengan tafsir yang pertama yaitu al-ulama. Adapun terkait dengan tafsir yang kedua dari a'immah yaitu al-umara, telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ma'na nasihati lahum. Adapun makna nasihat yang ditujukan kepada para umara, penguasa kaum muslimin, adalah mu'awanatuhum alal haq wa ta'atuhum fihi wa amruhum fihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin wa i'lamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughhum min huquqil muslimin. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, makna nasihat, makna dari nasihat yang kita berikan kepada penguasa, pemerintah kaum muslimin, adalah mu'awanatuhum alal haq, ikut serta membantu mereka, bahu-membahu, agar kita terus berada di atas al-haq. Bahu-membahu bersama pemerintah, bekerja sama bersama para penguasa, agar mereka terus berada di atas kebenaran. Paling tidaknya negara kita Indonesia ini, agar mereka berada terus di atas ad-din al-Islam, agama Islam. Itulah al-haq yang sebenarnya. Wa ta'atuhum fi, dan mentaati mereka di atas aturan tersebut. Innama ta'atu fil ma'ruf, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyampaikan sebuah perintah, ketika mereka menyampaikan sebuah himbauan yang itu berada dalam koridor al-ma'ruf, berada dalam koridor al-haq, maka kita wajib untuk mentaati mereka. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin, dan memberikan tanbih, memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan mereka apabila mereka salah, apabila mereka keliru. Perhatikan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, alimin ulama is-sunnah, imam min a'immati ahli sunnah. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita tata cara yang baik dalam menasehati penguasa atau pemerintah kaum muslimin. Ingatkan mereka, tafadhol, enggak ada yang melarang. Sampaikan kepada mereka nasihat demi nasihat, ayat demi ayat, hadis demi hadis, silahkan. Akan tetapi apakah caranya dengan berkoar-koar di tengah jalan, dengan berkoar-koar di atas mobil komando, dengan mencaci maki pemerintah, bahwa pemerintah ini adalah rezim dan yang seterusnya, zalim dan yang lainnya, atau sebaliknya? Ternyata Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah memberikan arahannya, memberikan nasihatnya, kalau kita ingin mengingatkan, menasihati kepada para penguasa kita, birifqin walutfin, Nasihatilah dengan cara yang lemah lembut. Nasihatilah dengan cara yang baik. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyakhlu bih. Kalau ada salah seorang dari kalian yang ingin menasehati sultan, penguasa, pemerintah, maka ajaklah bicara. Bukan dengan berkoar-koar di atas manabir. Bukan berkoar-koar di atas mimbar-mimbar Jumat dan yang semisalnya. Lah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mengingkari atau menasehati penguasa dengan cara yang harus tepat. Jangan sampai kita menasihati penguasa tapi dengan cara-cara asyaitan, dengan cara-cara ahlul yahud dan yang mereka wariskan kepada kita, wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa ilamuhum bima ghafalu an. Sampaikan baik-baik kepada mereka apa yang mereka lalaikan dari kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka kerjakan. Sampaikan dengan cara yang baik. Nolam yablughum min huquqil muslimin. Apa yang mereka belum tunaikan dari hak-hak kaum muslimin, sampaikan dengan cara yang baik. Inilah indahnya Islam. Inilah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam yang hakiki. Ketika kita menghadapi kekurangan penguasa, kejelekan penguasa, ketergelinciran penguasa, kesalahan penguasa dan yang seterusnya, maka Islam, bahkan Nabi SAW telah menjelaskan solusi terbaiknya ketika nasihat-nasihat tersebut harus diberikan kepada as-sultan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa tarkul khuruji alaihim, dan kita harus taat. Artinya apa? Tarkul khuruj, tidak boleh memberontak. Harus sam'an wa ta'atan. Harus taat kepada mereka, para penguasa kaum muslimin. Harus benar-benar taat. Tarkul khuruj 'alaihim. Kita harus benar-benar tunduk dan patuh kepada mereka dan jangan sampai kita melakukan pemberontakan. Al-khuruj maknanya adalah pemberontakan. Masuk juga kepada makna al-khuruj ketika dengan lisan berkoar-koar menyampaikan kejelekan-kejelekan yang ada pada penguasa dan pemerintah tersebut. Ini harus kita tinggalkan. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, yang mana beliau berakidah dengan akidah Syafi'iyah seperti yang sudah kita ketahui. Dan mayoritas kaum muslimin di Indonesia katanya berakidah atau bermadhab madhab Syafi'iyah. Ayo ikuti apa yang telah beliau nasihatkan. Ayo ikuti apa yang telah beliau arahkan. Jangan kita menasihati penguasa dengan cara kita sendiri. Lah, kita dituntut untuk melakukan sesuatu amalan yang itu ringan, yang itu kewajibannya hanya terkait dengan diri kita, gak ada hubungannya dengan orang lain. Apa itu? Sholat. Sholat itu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli. Ini urusan salat. Yang kalau misalkan kita keliru dalam salat kita, bukan orang lain yang merugi, tapi kita sendiri yang merugi. Kalau kita melakukan satu pembatal dari pembatal-pembatal salat, bukan orang lain yang menanggungnya, tapi kita sendiri yang menanggungnya. Itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya apa? Ikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam melakukan ibadah salat tersebut. Lantas bagaimana ketika yang dilakukan adalah amalan yang lebih besar yang bahkan berpengaruh dengan kaum muslimin secara umum? Menasehati penguasa bahkan mungkin bisa menggemparkan apa yang ada dari stabilitas negara. Tentu harus kita ikuti apa yang telah dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau sampai kita salah langkah dalam tata cara menasehati para penguasa, para pemerintah tersebut, yang menanggung akibatnya bukan hanya kita sendiri, orang-orang yang di sekitar kita, bahkan kaum muslimin secara umum akan mendapatkan getahnya. Jangan sampai kita jahat kepada mereka, kaum muslimin. Kita yang melakukan kesalahan, mereka yang mendapatkan getahnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa ta'lifu qulubin nasi li ta'atihim, dan senantiasa mengajak manusia, mengajak kaum muslimin secara umum, mengajak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala untuk bisa terus mentaati mereka. Jangan sampai kita menjadi provokator, ikhwati fillah yura'akumullah, yang kita berkoar-koar, merongrong kekuasaan yang ada di sisi pemerintah yang sah. Itu kebalikan dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Nasihatnya beliau apa? Ajak umat, ajak manusia, ajak hamba-hamba Allah, ajak seluruh manusia tersebut untuk bisa senantiasa taat kepada penguasanya, untuk bisa senantiasa sam'an wa ta'atan kepada para penguasanya. Bahkan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah mengatakan, wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum wa ada'us sadaqati ilaihim wa tarkul khuruji bisayfi alaihim idza dhahara minhum haif aw su'u usrah wa alla yaghurru bis-sana'il kadhibi alaihim wa ayyud'a lahum bis-salah. Kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, dan di antara makna nasihat yang kita tujukan kepada mereka penguasa kaum muslimin adalah dengan kita menjalankan salat di belakang mereka. Artinya kita senantiasa mengikuti arahan mereka seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnati wal jamaah, di antara akidah min aqaidihim, di antara akidah dari akidah-akidah ahli sunnati wal jamaah yang ada adalah mengikuti keputusan penguasa, mengikuti keputusan pemerintah. Kapan kita harus melakukan puasa Ramadan? Kapan kita harus berhari raya Idul Fitri? Kapan kita harus berhari raya Idul Adha dan yang lainnya, kita kembalikan kepada keputusan pemerintah. Ini juga masuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. As-salatu khalfahum. Kita salat di belakang mereka. Artinya mengikuti apa yang menjadi keputusan-keputusan mereka. Maknanya apa? Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa mereka adalah kafir yang tidak boleh untuk kita mengerjakan sholat di belakang mereka, yang tidak pantas untuk kita ikuti arahan-arahan serta keputusan-keputusan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Al-Khattabi alaihi rahmatullah, jihadu ma'ahum. Begitu juga ketika kita berjihad bersama mereka, kapan mereka menyeru jihad, maka kita berada di belakang mereka. Wa ada'us sadaqati ilaihim. Kita menyampaikan sadaqah, memberikan sadaqah kepada badan resmi yang mereka miliki. Wa tarkul khuruji ilaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u usrah. Jangan sampai kita memberontak. Jangan sampai kita memberontak penguasa-penguasa kita, pemerintah kita, apalagi sampai turun ke jalan dengan membawa senjata-senjata, walaupun yang kita lihat adalah kezaliman, walaupun yang kita lihat adalah mereka tidak baik dalam bermuamalah dengan rakyat-rakyatnya. Walaupun itu semua, sabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun mereka memukul bahagian punggungmu dan walaupun mereka mengambil harta-hartamu. Kedzaliman apa yang lebih besar dari ini, ikhwati fillah yarakumullah? Tapi digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam apa? Tetap sam'an wa tha'atan. Fasmi' wa ati', atau fasma' wa ati', tetap kamu mendengar, tetap kamu taat. Walaupun zalim, walaupun muamalahnya jelek, walaupun ada hak-hak dari rakyat-rakyatnya yang terzalimi. Walaupun. Apa kata Nabi SAW dalam pesannya? Fasma' wa ati'. Tetap kamu mendengar, tetap kamu taat. Luar biasa apa yang dibimbingkan kepada kita oleh Nabi SAW. Ikhwati fillah yara'akumullah. Tidak sembarangan. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Khattabi alaihi rahmatullah, wa alla yugharru bis sana'il kadzibi alaihim, dan tidak pantas pula untuk orang terlalu menyanjung, terlalu memuji secara berlebih-lebihan, bahkan sampai kepada pujian-pujian kedustaan kepada mereka. Artinya jangan sampai kita menghinakan mereka di satu sisi, dan jangan sampai pula kita menjilat mereka di sisi yang lain. Inilah dua kelompok berbeda, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang sering sekali ana sebutkan di majelis-majelis yang ada. Bagaimana akidah kita mengajarkan kita untuk bersikap wasatiyah, untuk bersikap pertengahan. La ifrat wa la tafrit dalam segala macam permasalahan. Termasuk ketika kita sedang menghadapi penguasa-penguasa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, pemerintah yang sah, maka tidak pantas untuk kita menjatuhkan mereka, menghinakan mereka, apalagi mengajak massa, memprovokasi massa untuk tidak taat kepada mereka. Ini bukan bahagian dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan bahagian dari nasihat para ulama as-salaf alaihim rahmatullah. Tapi tidak sampai juga kepada sifatul ghulu, yang artinya kita menjilat mereka, kita memuji mereka, apalagi pujian-pujian tersebut al-mamadah, terkait dengan kedustaan-kedustaan yang ada. Berlebihan dalam memujinya sampai kepada tahap kedustaan. Jangan. Maka bersikap wasat. Kalau memang ada yang baik kita puji, tanpa harus ada unsur kedustaan di dalamnya. Dan kalau ada kekurangan, maka kita nasihati semampunya. Kalau bisa kita nasihati dengan nasihat yang lembut, nasihat yang baik. Walaupun tidak harus langsung bertemu. Karena di zaman sekarang ini sulit mungkin untuk bertemu kepada penguasa kita empat mata. Titipkan surat atau melalui media-media yang lainnya. Intinya jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Wasat, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula terlalu menghinakan. Jangan sampai menjilat, jangan sampai pula untuk menginjak-injak. Al-wasatiyah, itulah akidah min aqaidi ahli sunnah. Wa an yud'a lahum bis-salah, intaha kalamuhu rahimahullah. Begitu pula makna dari nasihat ini adalah agar seorang muslim senantiasa menasehati, afwan, agar seorang muslim senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Didoakan penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita, agar mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhwati fillah yarhamakumullah, yang terkait dengan ammatihim, kaum muslimin secara umum, disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, makna nasihati lahum, makna dari nasihat yang kita tujukan kepada kaum muslimin, wa hum man adawlatil amr, selain penguasa. Kalau penguasa tadi pembahasannya sudah jelas, fa irsyaduhum lima salihihim, yaitu kita membimbing mereka, mengarahkan kaum muslimin secara umum agar melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk mereka, fi akhiratihim wa dunyahum, yang bisa mendatangkan manfaat pada kehidupan akhirat, begitu pula kehidupan dunia mereka. Wa kaful adza anhum, jangan sampai kita mengganggu mereka. Fa yuallimuhum ma yajhalunahu min dinihim, juga bahagian dari nasihat ketika kita memberikan ta'lim, memberikan pengajaran apa-apa yang mereka tidak tahu tentang hukum-hukumnya dari agama-agama, dari urusan-urusan agama mereka. Wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li, setelah mengajarkan hal tersebut harus pula kita bantu agar mereka bisa memahami dan juga bisa mengamalkan. Jangan hanya sekedar belajar, belajar, belajar, jangan hanya sekedar ta'lim, ta'lim dan ta'lim, akan tapi tidak sampai kepada al-fi'l ataukah mengamalkan apa yang sudah dinasihatkan kepada mereka. Wa sitru 'auratihim, menutup aib-aib mereka. Wasaddu khallatihim wa daf'ul madar anhum, dan kita berusaha untuk mencegah, menghindarkan kemudaratan-kemudaratan yang bisa sampai kepada mereka. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Begitu pula disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, wa amman nasihatu lil muslimin. Adapun nasihat yang kita tujukan kepada kaum muslimin, fa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Ketika seseorang mencintai untuk mereka sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Dia tidak senang untuk melakukan sesuatu, jangan pula dia berikan kepada kaum muslimin, saudara-saudaranya. Wa yushfiqu alaihim, berlemah lembut kepada mereka. Wa yarham saghiruhum wa yuqir kabiruhum. Ketika kaum muslimin ada yang posisinya lebih di bawah dari mereka usianya, maka dia harus mengasih sayangi. Adapun yang lebih tua, maka harus dihormati. Wa yahzanu li huznihim wa yafrahu li farhihim. Ketika mereka bersedih, kita pun ikut bersedih. Ketika mereka bergembira, kita pun ikut bergembira. Wa in darrahu dhalika fi dunyah karukhasi as'arihim wa in kana fi dhalika fawatu rabhin wa ma yabi'u fi tijaratihi. Atau mungkin dari urusan-urusan duniawi yang bisa menjadikan mereka sedih, yang bisa menjadikan mereka terhimpit, yang bisa menjadikan mereka tidak nyaman dan mungkin mengurangi pendapatan-pendapatan mereka, kaum muslimin secara umum, maka kita pun ikut andil dalam kesedihan dan berusaha untuk mengangkat apa yang ada dari kegundahan, kegelisahan, kehimpitan, kesempitan tersebut. Maka ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah mengajarkan kita untuk perhatian kepada kaum muslimin. An-nasihah lahum, nasihat kepada mereka, bukan hanya sekedar menyalahkan mereka. Jangan kalian melakukan ini, jangan. Tapi juga ikut peduli dengan keadaan-keadaan mereka. Ketika mereka bergembira, kita pun bergembira. Ketika mereka bersedih, kita pun ikut bersedih. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang acuh tak acuh, orang-orang yang cuek terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan secara global dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasihah ini, yang biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu arda. Wa bihadzal qadr kifayah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.